Kok mbok guyu to? Mangkane lek ana pejabat kok sombong dengan jabatannya, pejabat iku berarti anak buahe raja. Ijin. Lho dititipi donya kok sombong. Kuwi dudu wekmu titipan. Kali ana masjid urung rampung, arak nomrono titipan kuwi. Kali ana bocah yatim butuh sekolah, butuh ngaji, ora duwe ragat. Bantuan wong dudu wekmu kok. Kali ana TP iki wayah dibangun. Lho dititipi donya kok medhitmu 27 setan ngono. Sing guyang-guyu ya ora tau nyumbang. Wong anake ngaji nyang TP iki ditarik sariya sak ulun 5000 yang gremeng. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was-samawatil ula wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'du sadatal muhtaramin para alim bapak-bapak kiai para ibu nyai masyayikh asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum koordinasi pimpinan kecamatan, bapak kepala desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kula bangga seneng ningali masyarakat Gedung Prau acara dalu niki acara sing boten wajib mawon sing dugi sak menten katae semangat kompak padahal niki boten wajib pulau mikir ndah neo sing wajib kaya jamaah sholat subuh mesti wong Gedung Prau luwih semangat nggih napa nggih embel Masjid Gedung Prau nek subuh kathah pundi wonge kalih cagake Gusti Allah dawuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua benar-benar terdapat suri tauladan yang baik Kanjeng Nabi niku diprogram Gusti Allah minangka dados tulodo ingkang sae kangge kula panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi niku dipun dadosaken conto kangge kula panjenengan supados kula panjenengan isok dadi wong sing apik tur bener. Para jamaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah dijadikan contoh dan apa yang harus kita contoh dalam konteks kekinian peradaban? Niku mawon judule ngaji dalu niki, mugi-mugi 15 menit rampung. Kenging nopo Kanjeng Nabi kok dipun dadosake conto, lan nopo ingkang kedah kita conto dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat di tengah-tengah zaman ingkang sampun modern menika. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, kenapa Rasulullah dijadikan contoh? Jawabannya satu, sebab Rasulullah adalah manusia. Wonten setunggalipun makalah, monggo sareng-sareng dipun tirokake, sing purun nirokke, kula dongake, telung dinongkas rezekine lancar. Semangat itu nek urusan rezeki. Sing mboten purun nirokke, mboten tanggung jawab kula. Mbah, nek mati dhisik. Sareng-sareng nggih. Muhammadun basyarun lakin lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti lazimnya manusia. Muhammad adalah laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Kasih. Kanjeng Nabi dados contoh sebab Kanjeng Nabi niku manusia. Napa? Sampai nyaut manusia ngoten nggih. Sebab Kanjeng Nabi itu manusia yang merasa sebagai manusia. Ayo toh, tambah nyaut manusia. Rasulullah itu manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Saya ganti uang. Kanjeng Nabi niku uang sing rumangsa dadi uang sing iso ngerteni uang sing nguwongno. Sakniki niku kathah uang sing ora rumangsa dadi, sakniki kathah uang sing ora ngerteni, malah akeh uang sing ora nguwongno. Niki sing perlu kita dandosi. Yang sampean iso mraktekno niki, rumangsa dadi wong, ngerteni wong, nguwongno wong, beres urip niki. Merga Kanjeng Nabi niku wong, mula dipun paringi sifat basyariyah, sifat kamanungsan, sifate wong. Ini menyangkut predisposition. Alah sepurane lali aku rumangsa kok ngaji no kutho. Kanjeng Nabi niku wong 100% Rasulullah itu manusia. Namine wong. Kanjeng Nabi niku nggih ngantuk, nggih sare, nggih luwe. nggih dahar, nggih ngunjuk, pancen uang, nggih nyambut gawe, nggih sehat, nggih nate sakit. Mergo Kanjeng Nabi uang. Mergo uang ya umek ngono. Baleni Kanjeng Nabi niku wah perang nggih nate kalah. Perang napa sing Kanjeng Nabi kalah? Perang Uhud. Nalika perang nggih dijogo kalih para sahabat, ada pengawal khusus. Nek presiden niku nggadah pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Kanjeng Nabi nggih nggadah pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Nyapa Kanjeng Nabi mimpin perang kok nganggo di kawal pagar betis kali para sahabat. Mergo Kanjeng Nabi wong. Padha karo nyapa kiai pengajian kok nganggo di kawal karo banser. Mergo kiai iki ya wong. Tidak ada jaminan kebal senjata. Kanjeng Nabi dilempar batu pas waya dakwah, nggih berdarah. Ngantos gigi Rasulullah niku enten sing rampal. Mulane umate Kanjeng Nabi niku nek kena antem watu ya getien berdarah. Ana wong diantem watu kok teyeng, kuwi dudu mate Kanjeng Nabi, umate limbat. Mergo Kanjeng Nabi wong, Kanjeng Nabi niku nggih sedo. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khanat min qablihi ar-rusul. Kanjeng Nabi niku nggih rasul. Padha karo rasul-rasul sing dhisik. Ana Nabi Nuh, ana Nabi Musa, ana Nabi Isa. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh andaikan? Loh, berarti nggih saged pejah. Saged Kanjeng Nabi nggih sedo. Nabi niku ada yang matinya dibunuh, seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niku sedone digeraji. Nabi Yahya sedone digantung. Mergo wong, Kanjeng Nabi nggih nate sakit. Nek sakit nggih berobat ten dokter, cara mbiyen tabib, nggih ngunjuk obat, ngunjuk madu. Kanjeng Nabi niku nate diracun, tembus, tembus wong Kanjeng Nabi wong. Bahkan menurut tabib Ibnul Qurra, salah satu sebab wafatipun Kanjeng Nabi niku karena sisa-sisa racun yang dulu pernah diminum oleh Rasulullah dan baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Mergo Kanjeng Nabi wong nggih nate diomengi garwane. Diomeli garwane nggih nate Kanjeng Nabi. Ya purek. Garwane ditinggal sedaya, bojo ora ana sing genah. Tinggal khulwat karo Kanjeng Nabi. Pancene wong. Lek mboten gadah duit, nggih utang. Ya Kanjeng Nabi nate utang, nate. Nggadekke kelambi mawon nate Kanjeng Nabi. Damel blonjo niku menggadaikan baju perang. Mergo Kanjeng Nabi wong, mulane ya tau utang. Dadi umate Kanjeng Nabi sing apik niku nek gak duwe duit, utang. Nek wis duwe duit, lah ngono. Cuma Kanjeng Nabi niku uang nanging ora padha karo umume wong. Menungso ingkang boten sami kalih limrahipun menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pun sering nyontokake sebagai manusia Rasulullah nggih dahar. Sami wong Kedung Prau ya mangan. Tapi beda. Kanjeng Nabi niku kalau belum benar-benar lapar enggak akan makan. Lah nek wong Kedung Prau belum lapar sudah. Bahkan ten gene pengajian nih ono sing mangan, nek kae kudu ngabang kae. Kanjeng Nabi niku daharipun kedhi sak derenge wareg sampun mandek leh dahar. Sebelum kenyang sudah berhenti. Lah nek wong gedung prau najan wis wareg apa meneh krasa enak. Tanduk wong rata-rata kemaruk. Kanjeng Nabi yang badhe dahar mesti ndonga. Wong gedung prau ndonga sing cah cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik nyanya fi ma yakana makina adaban. Amin. Pak e mbok e wis besual besuwel. Kanjeng Nabi nek dahar ngangge asto tengen ndamel driji tiga ngeten. Pancen elek-eleke mangan niku ngangge driji 10. Lho ngeten iki lho. Maknane napa? Kanjeng Nabi leh dahar niku kedik-kedik namung damel driji 3. Ya gak kudu sampean contoh persis nganggo driji 3. Wong Kanjeng Nabi sing didahar kurma. Ya saged driji 3 ngeten. Lah nek sampean mangan soto nganggo driji 3 kapan rampunge? Mula ana sunnah Nabi. Ana kesepakatan dari para ulama mila ten Indonesia dadi Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek sunah kudu nyonto Kanjeng Nabi, gak oleh diowahi. Tapi wal jamaah niki fleksibel. Lek Kanjeng Nabi dahar ngangge asto tengen driji 3 ngeten. Iya sing didahar kurma. Nek kene sampean arep tiru ngono. Mangan imbuh nganggo sayur asem. Ya ora rampung-rampung. Kanjeng Nabi pakaiane jubah. Jenengan mboten kedah nyonto ngangge jubah. Sing diconto nutup aurat. Halo. Ya Kanjeng Nabi nganggo jubah pancen tradisi Arab niku pakaiane juban. Wong gedeng prau arep tiru juban. Ngarit juban. Keliru sing disengget engko. Menek kelopo juban. Ya entuk kelopo tapi kelopomu dhewe iso. Kanjeng Nabi nek kurban nyembelih unta, iya ana Arab kok. Binatangnya unta. Mula Kanjeng Nabi yen kurban nyembelih unta. Lah wong gedung prau arep tiru kurban nyembelih unta. Wong kene anane sapi, wedhus, kowe meksa kurban nyembelih unta, malah ditangkep polisi kowe. Mesti entuk unta kuwi nyolong teko kebun binatang. Paham mboten? Ora digatekke kok. Sebagai manusia Rasulullah tidur. Sami wong gedung prau ya turu. Tapi turune beda. Kanjeng Nabi leh sare namung netrane mawon, hanya mata yang tertidur, hatinya enggak. Dadi enten napa mawon nggih kepireng nggih ngerti, sadar wong namung netrane mawon. Lah nek wong gedung prau kadung turu blek total ana bledek dewar ngono kuwi kok bledek kok mosok cerut kadang ora ngefek kok. Kanjeng Nabi nek badhe sare mesti keadaane suci saking hadas. Wong gedung prau kadang kepet ndonga nek badhe sare Kanjeng Nabi zikir ngantos sare. Nek wong kene arep turu rak ngeloni HP. Chattingan keturon, video callan keturon. Woi. Woi. Kanjeng Nabi nek sare niku ngangge adab, miring nengen madhep kiblat. Cara mriki nggih sirah nggo lor sikil nang kidul, miring nengen madhep kiblat. Tangan tengen iki epek-epeke nggo bantal pipi tengen, tangan kiwa tumpangne kupu kiwa. Mulai mapan ngantos wungu nggih ngoten niku posisine leh sare. Nah wong dong prau iso tiru mapane. Ing tengah-tengah iso malang megung ra karo-karoan. Posisi wis ra karo-karoan. Kadang tangan iso operasi tekan Gunung Kelut, tekan Gunung Bromo. Kadang belakrak tok hutan Jawa Tengah. Wis kadung kerawuk-kerawuk ngono. Rasulullah itu manusia. Nggih, ngapunten pipis. Padha wong kene yang nguyuh, tapi pipise beda. Kanjeng Nabi niku yang pipis tidak berbau sama sekali, begitu keluar langsung hilang ditelan bumi. Uyuhmu, wah pesinge standar internasional. Kanjeng Nabi nggih keringeten wong pancen menungso. Ning keringete Kanjeng Nabi wangi. Padahal zaman niku dereng enten parfum, dereng enten minyak wangi. Keringete Kanjeng Nabi. Keringetmu padha karo keringetku. Kadang kecute fitine wa dunya wal akhirah. Kanjeng Nabi menungso nggih gadah idu, padha wong dong prau yang duwe idu, tapi beda idune. Idune Kanjeng Nabi obat. Sampe nate diceritani pas hijrah sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq sembunyi di dalam gua dikejar orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi istirahat tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Di gua itu ada satu lubang yang lupa enggak ditutup. Nah, dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup, berbedunduk. Nah, Abu Bakar Siddiq ngertos, gawat iki. Lah nek sampai nyokot Kanjeng Nabi gawat iki engko. Monggo Kanjeng Nabi nembe sare, nembe istirahat, jangan sampai terganggu. Langsung refleks lubang itu ditutup kalih tangane Abu Bakar Siddiq. Plek. Lah namanya ular pengen keluar, bolongane ditutup. Nyokot cetek. Biru langsung racun menjalar. Pucet. Sakit. Ulane gawedi, ula Arab kok. Nek ula dong prawak cilik ungkil-ungkil-ungkil ngono. Iki ula Arab. Kowe mikir apa kowe? Ula-ula. Akhirnya Abu Bakar gemeter pucet keringat derodosan. Ada keringat Abu Bakar yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Dipandang sahabatnya pucat gemeter. Tang leti. Nyapa? Boten. Sampean wedi? Boten. Wegah ninggal ke Mekah? Boten. Moh melu nyang Medina? Boten. Lah nyapa kok pucet gemeter? Akhirnya ngaku, jaga dula. Tangan itu dipegang sama Rasulullah. Kok menengai? Kula mboten purun ganggu penjenengan. Langsung dicekel tangannya, cek, diidoni. Juh, waras. Itu nih Kanjeng Nabi. Idumu, padha karo iduku. Salah ndekek iso dawa urusane. Wong sampean gak ngerti ana wong liwat mrono sampean ngidu nang idu gedhe. Terus plek kena raine. Musuhan pitung turunan. Manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, Kanjeng Nabi dados contoh niku mergo Kanjeng Nabi pribadi yang sempurna kebaikannya. Komplek, komplit, lengkap tanpa cacat. Rasulullah itu multi talenta, multi dimensi. Sinten mawon saged nyontoh. Aku iki guru, Kanjeng Nabi ya guru. Innama bu'istu mualliman, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru, guru bangsa, guru dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi nggih mulang. Mulang para sahabat, mulang para santri. Makanya guru pengen barokah nyuntuh Kanjeng Nabi. Aku iki dagang, oh Kanjeng Nabi ya pedagang. Umur 9 tahun niku Kanjeng Nabi nek dagang wis tekan luar negeri. Umur 9 tahun berdagang sampai negeri Syam, saiki dadi Syria. Maka pedagang yang baik contohlah Rasulullah dalam berdagang. Aku iki tentara, Kanjeng Nabi ya tentara. Jenderal Kanjeng Nabi, mimpin tentara di medan perang. Maka tentara yang baik, polisi yang baik, contohlah pribadine Kanjeng Nabi. Aku iki buruh, nek sampean buruh, Kanjeng Nabi ya buruh. Kanjeng Nabi niku buruh angon wedhus, suwe. Buruh yang baik contohlah Kanjeng Nabi. Aku politisi, aku pejabat. Nek sampean politisi, Kanjeng Nabi ya politisi. Nek sampean pejabat, Kanjeng Nabi ya pejabat. Kepala negara, politisi yang baik, contohlah Kanjeng Nabi. Pejabat yang baik, contohlah Kanjeng Nabi. Aku iki tukang dakwah, Kanjeng Nabi ya dakwah. Pendakwah yang baik, contohlah Kanjeng Nabi dalam berdakwah. Aku cuma kepala keluarga, oh Kanjeng Nabi ya kepala keluarga. Kanjeng Nabi gak ada garwa, gak ada putra putri. Maka kepala keluarga yang baik, bagaimana membina keluarga bahagia, contohlah Kanjeng Nabi. Ngoten, kenek dicontoh sapa wae. Umpama membina keluarga bahagia kok tiko kon nyonto Nabi Isa. Kae iso Nabi Isa ora rabi kok. Diangkat ning langit karo Gusti Allah, mboten rabi Nabi Isa. Sana pengikute Nabi Isa iku nganggep nek ora rabi ku ajarane Nabi Isa. Akhirnya ndekne melok-melok gak rabi. Mubazir. Dikai alat kok cuma nguyah-nguyuh. Panas nganggur. Kula niki jujur ya, umpama syaratnya dadi kiai ku gak entuk rabi, aku milih prai. Ora dadi kiai ya wis. Wong rabi mengandung vitamin kok. No. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham napa mboten? Nah. Diteruske? Diteruske? Eh. Lah terus niki, nek ten kene qasidah burdah nika, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ya rabbi bil waghfir lana ma madha. Kanjeng Nabi niku di waktu sendirian itu gagahnya hebatnya sama dengan ketika berada di tengah-tengah pasukan perang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun, Rasulullah itu hebat. Bu, bu, Kanjeng Nabi ten dalem hebat, ten pasar hebat, di medan perang hebat, di masjid hebat, di tempat tidur hebat, di kamar mandi hebat, lagi berdiri hebat, lagi duduk hebat, lagi berjalan hebat, lagi tidur hebat, di depan keluarga hebat, di depan sahabat hebat, di depan masyarakat hebat, bahkan di mata musuhnya Rasulullah itu hebat, di hadapan istri hebat. Nah kita itu kadang-kadang kan hebat kalau di hadapan orang lain. Jadi dan ramil. Nek tepak nduk kantor nang ngarepe anak buah ya hebat. Anak buah laksanakan siap dan siap dan siap dan begitu pulang di depan istrinya. Tapuk parut ya menengae. Lho kita itu hebatnya kan lokal to. Nang dadi camat nek nang kantor kecamatan ya gawa ya sudang-sudang. Kae iko itu. Nang omah dilokno bojone, ayo terusno, terusno. Isa lolak lolak. Nah kiai nang ngarepe jamaah ya hebat ceramah iso jebret jebret jebret jebret. Nang ngarepe bojone iso goblok dadak. Kalau Rasulullah itu di hadapan siapapun hebat. Bahkan di hadapan musuhnya Rasulullah hebat. Nah, yang ketiga, nyapa Kanjeng Nabi kok didadekke contoh? Sebab Kanjeng Nabi niku ucapannya adalah perbuatannya. Perkataannya adalah tindakannya. Lesannya adalah hatinya. Satunya kata dan perbuatan. Sing didawuhke nggih ditindakke niku Kanjeng Nabi. Nah, kita kan enggak. Kita terlalu banyak dusta di antara kita. Emboh. Monggo Pak Camat. Saya tak rasani nembe rawuh. Subhanallah, nggih. Monggo Pak Camat. Nggih, geng rawuh. Nyuwun pangapunten Pak Camat, mboten ngrantos panjenengan kula. Inilah camat teladan. Nggih. Nah. Maksudnya teladan itu nggih satu sering telat. Yang kedua memang betul-betul teladan. Selama beliau mboten wonten udur, sak ngertos kula nek kula wonten jadwal ten wilayah dari beliau, mboten namung nalika ten padas nggih sak derenge dinas ten padas mesti rawuh. Iye bate Pak Camat. Teladan. Dadi ya. Wes. Pun ngingeti aku saiki. Iya ya nek camatmu bagus ya aku ngerti. Ya ya. Jadi Rasulullah niku ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya, lisannya adalah hatinya. Satunya kata dan perbuatan. Mula Kanjeng Nabi dawuh, ana awwalu fa'ilin ala ma fa'altukum bih. Aku adalah orang pertama yang mengerjakan apa saja yang aku perintahkan. perintahkan kepada kalian. Nek aku merintahno sliramu kabeh, aku nglakoni dhisik. Mulane pantes dadi contoh. Kanjeng Nabi niku merintahke, ayo sing akeh le sedekah, mesti uripe berkah selamat donya akhirate. Kanjeng Nabi ahli sedekah. Lomo. Kanjeng Nabi niku mboten nate gadah duit nginep. Tak baleni. Pengumuman. Kanjeng Nabi niku mboten nate gadah duit nginep. Sedaya disedakohne. Nate mantun salat asar berjamaah, Kanjeng Nabi ngaji kali para sahabat. Di tengah-tengah ngaji, Kanjeng Nabi pamit. Sik, aku pamit, aku tak mulih dilu. Engko balik meneh. Langsung Rasulullah pulang cepet-cepetan. Dilu balik. Sahabat kan heran, akhirnya tanglet. Wonten napa Kanjeng Nabi? Kok kondur cepet-cepetan? Nah, sak mangkin kok wangsul meleh. Kanjeng Nabi dawuh, aku lali. Ning ngisor bantalku ana duit 2 dirham sing urung tak sedakohke. Aku kuatir duitku nginep kedisian serengenge surup durung tak sedakohke. Masya Allah. Kanjeng Nabi niku badhe sare nang sik ndi duit ngono mboten saged sare. Sami nggih kalih tiyang dong prau. Mangkane Kanjeng Nabi nek merintah sedekah ya ditiru, diturut karo masyarakat. Mergo Kanjeng Nabi piyambak nyontoni, Kanjeng Nabi piyambak ngelampai. Kanjeng Nabi merintah sing akeh lek istighfar, Kanjeng Nabi bendinten istighfare mboten ate kurang saka ping 100. Sing istiqomah le sholat tahajud, Kanjeng Nabi mboten nate ninggal tahajud. Nah kita kan enggak. Nek pengen uripe mulya, derajate dhuwur, disenengi Gusti Allah, istiqomah tahajud saben dalu. Sing ngomong dhewe ra tau tahajud. Kadang ceramah e ngono, saudara-saudara, aja seneng ngrasani wong dosa gedhe. Al-Qur'an ngancam. Ayo hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Wong sing seneng ngrasani wong kuwi padha karo mangan batangi wong sing dirasani. Umpama wong ngerti dosane rasan-rasan, dikongkon milih antara ngrasani sepisan cetet karo ngaduk meneng gak polah gak obah gak nyapo-nyapo suwene 70 tahun, dipilih meneng ngaduk gak polah gak obah 70 tahun, saking dosane ngrasani kuwi gedhe. Mula no akhirat siksane ra karuan, non donya uripe mesti soro. Contone wis akeh kaya tanggoku dhewe lho malah ngrasani tanggane. Kita kan terlalu banyak dusta di antara kita. Kita tuh sering lain di bibir, lain di ayo sing rukun, dhewe ra gelem rukun. Monggo masyarakat, niki batas akhir pembayaran pajak tanggal sak menten nggih sing dereng bayar, monggo ndang bayar, lurae dhewe urung bayar. Aja kaget. Wong sing pinter narik urunan biasane ra melok urun. Pun sakniki apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Satu, ibadahnya. Jenengan lek pengen ngertos sapa wong sing derajate paling mulya, jawabane Kanjeng sing semangat dong. Jenengan lek pengen ngertos sapa wong sing atine paling bersih, jawabane Kanjeng. Jenengan nek pengen ngertos sapa wong sing akhlake paling hebat, jawabane Kanjeng. Jenengan nek pengen ngertos sapa wong sing ora duwe dosa dijamin swarga, jawabane Kanjeng. Mboten niku lho Kanjeng Nabi nek salat dalu ngantos sukunipun abuh, sikile lho abuh. Saking suwene leh ngadeg, saking suwene leh sujud, sikile abuh. Aku ya ngerti wong dong prau ya akeh sing sikile abuh, asam urat. Kanjeng Nabi niku mboten gadah dosa, wis dijamin swarga. Lho tapi nek ibadah kok ngantos ngoten? Mergi napa? Kanjeng Nabi rumangsa dadi kawula sing butuhke Gusti Allah. Namine kawula butuhke Gusti Allah. Lah kawula niku asline mboten saged napa? Napa? Menungsa iki asline ora iso apa? Apa? Lah kok ana sing iso apa-apa? Kuwi mergo disake dening Gusti. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ora ana kekuatan nglakoni kebagusan apa wae. Ora ana daya sumingkir sangka ngedohi maksiat apa wae kejaba mung kelawan pitulunganipun Gusti Allah. Menungso iki asline ra iso apa-apa. Tak kandhani, menungso iki kaya kabel nglewer. Ora iso apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu iki murup jret padang mergo nyambung nang setrum. Paham? Paham? Ha menungso iki asline yo kaya radio, TV kemlimpruk. Radio iki asline yo ora muni, ora metu suarane. Lho kok iso muni metu suarane mergo nyambung nang setrum. TV kok metu gambare, metu suarane mergo nyambung nang setrum. Mulane kula sampean nek iso apa-apa kudu pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang baleni, baleni. Radio ki asline ya ora muni, TV asline ya ora metu gambare. Lho radio kok iso muni, TV kok metu gambare mergo nyambung nang. Nah, kula sampean asline ra iso apa-apa. Mula nek pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang. Ya wis, nyambung nang Maha Setrum. Nggih menika Gusti Allah. Sampeyan tak kei bukti nggih nek menungso ki asline ra iso apa-apa. Umpama menungso ki iso, umpama menungso niku iso, wong sing paling sehat, paling dawa uripe niku dokter. Umpama menungso niku iso, wong sing paling sehat, paling dawa umure dokter, mergo dokter niku paling ngerti penyakit, roh obate. Halo. Jadi umpama menungso iso niku wong sing paling sehat, paling dawa umure dokter. Tapi nyatane ono dokter spesialis jantung mati muda mergo kena serangan jantung. Halo. Sama orang gak teke aku berkorong gak teke banserok. Banserok 5 menit ganti, 5 menit ganti. Ecek. Yo rodok suwe sithik ngono lho. Lha nek bansere ganti terus aku ora digatekke kok. Dilanjut mboten? Ya wis nek ngajak dilanjut, najan bansere gantian, panggah ngingeti aku, sing ceramah ki aku dudu banser. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngantek sampean ora paham karepku kok. Tak baleni, umpama menungso niku iso, Bu. Bu. Uang sing pakaiane paling apik, penjahit. Penjahit niku pinter gaweke pakaian uang model-model. Tapi nyatane rata-rata penjahit pakaiane malah elek-elek. Mergo sing apik didol. Umpama menungso niku iso, omah sing paling apik iki omahe tukang. Pinter gaweke omahe uang. Tapi delok tukang iki malah rata-rata omahe urung dadi. Tonggomu deloken sing tukang omahe rada dadi. Ora kober gawe omahe dhewe. Mergo gaweke omahe wong. Umpama menungso niku iso, wong sing paling pinter anake guru. Wong guru niku pinter iso minterke anake wong. Dohire kan ngono. Anake guru mestine luwih pinter, tapi ono kok anake guru iki sekolah iki peringkate sejumlah murite. Nek rumah usah ramai lu nyumbang mbok ora usah rewel. Mula Kanjeng Nabi le ibadah ngantos ngoten siji, rumangsa butuh Gusti Allah, ra iso apa-apa, terus ra duwe apa? Sapa sing duwe apa-apa? Mung sedaya kagungane Gusti. Nah, buktine menungsa lahir nang donya niku nggih wudo. Ora sangu apa-apa, ora nganggo apa-apa. Duka leh mriki nate wonten bayi wedok lahir langsung nganggo BH. Alah malah medeni wong. Mula nek uripmu pengen tentrem, aja sampe sampean rumangsa duwe apa-apa. Tak baleni, tak baleni. Uripmu kuwi nek pengen tentrem, aja nganti rumangsa duwe apa-apa. Sama nek rumangsa duwe apa-apa, kuwi sing nyebabke uripmu ora iso tentrem. Mergo swiji dina mesti bakal kelangan apa-apa sing mbok anggap duwekmu kuwi. Mbok paham mbok gak? Jangan merasa memiliki apa-apa kalau ingin hidupmu tentrem. Kalau sampean merasa memiliki apa-apa, suatu saat siap-siap kecewa sampean. Karena kehilangan. Makane kula nggih sering matur nek pengen tentrem urip nggawe rumuse tukang parkir. Tukang parkir niku najan ditekani mobil wakeh api-api regane larang-larang, biasa, ora sombong. Biasa. Ah mobil dicukuk sampai entek ya ora sedih. Cukuk-cukuken. Nyapa kok iso ngono? Mergo tukang parkir itu tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Dititipi kok sombong. Gak pantas. Misalnya sampean dititipi sepeda, sampean dititipi mobil kali Pak Camat. Bu, aku titip sepeda ya, aku arep nang pengajian. Bareng Pak Camat bidal ten gene lokasi pengajian, ha wong sing dititipi no. Wah, aku duwe mobil, aku duwe mobil. Wong edan kuwi jenenge. Wong dititipi kok sombong. Ngapunten. Jabatan niku ya dudu weke dhewe, kuwi titipan saking Gusti. No. Wong dititipi jabatan kok sombong. Enten mboten wong sing dititipi jabatan sombong? Enten, aku lo ngerti wonge. Jenenge Fir'aun. Kok mbok guyu to? Mangkane lek ana pejabat kok sombong dengan jabatannya, pejabat iku berarti anak buahe raja. Ijin. Wong dititipi donya kok sombong. Kuwi dudu wekmu titipan. Kali ana masjid urung rampung arak nomrono titipan kuwi. Kali ana bocah yatim butuh sekolah, butuh ngaji, ora duwe ragat. Bantuan wong dudu wekmu kok. Kali ana TP iki wayah dibangun. Wong dititipi donya kok medhitmu 27 setan ngono. Sing guyang-guyu kuwi ora tau nyumbang. Wong anake ngaji nyang TP iki ditarik sahriya sak wulan 5000 gremeng. Ya Allah, malah gak bayar. Lah iya. Kowe nitipno uyuh e mbayar kok. Mosok anakmu kok larang uyuh regane. Halo. Nah, nomor kali titipan niku kudu diramut. Sing sae. Aja nganti rusak. Nek nganti rusak sing nitip nesu, nggih mboten? Nggih. Sampean misale nitip sepeda motor ten tiyang, bareng ngono sampean arep njukuk sepeda motor iku lah kok sepione pecah. Knalpote protol. Bempere remuk. Sampean mangkel napa mboten? Kok gak jawab ya nesu napa mboten? Lah iya, lha saiki sampean dititipi Gusti Allah anak telu, siji mendem, sijine nyopet, sijine gendak. Gusti Allah nesu napa mboten kira-kira? Jare Gusti Allah, "Mun titipanku kok mbok rusak kaya ngono." Kula sampean iki dititipi Indonesia. Kalih Gusti Allah. Aja nganti rusak. Kene nganti mbok rusak, Gusti Allah nesu. Indonesia ini negara besar, kaya. Dan titipan ini enggak gratis. Tapi melalui keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Serius iki. Lho temenan iki. Lah kok mbok rusak? Sugih Indonesia iki. Sama nek pengen roh sak donya iki lho. Bumi sing diciri apa e urip metu wae Indonesia. Liyane gak ono. Belum lagi tambangnya. Paling sugih Indonesia. Lha iki yo kanggo sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lah nek disalahgunakan, Gusti Allah yo nesu. Padha secara umum kula sampean iki dititipi donya. Ayo diramut sing apik, aja dirusak. Lah rusake donya mergo rusake kelakuane menung. Nek menungsane rusak, engko Gusti Allah nggih nesu. Bu. Gusti Allah ngutus makhluk liyane dikongkon demo. Angin demo, banyu demo, gunung demo, bumi demo. Ya nek sing demo menungso, polisi turun menghalau demo itu. Saiki sing dikongkon demo karo Gusti Allah makhluk liyane kok. Angin dalem ngentut to. Angine ngentut. Gak trimo lesus. Nek katik rusake makin parah. Sing mimpin demo puting beliung, pentil muter. ngentekno pentil wirae. Segoro dalem mutao, segorone mutah wus. Nek rusake menungso makin parah, kok sing mimpin demo ratune jenenge Al Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Udane nek kadung demo mudune moh cilik-cilik, kawedi kelotak kelotak kelotak kelotak udan es. Enak kari golek sirup. Halo. Dilanjut mboten? Gunung dalem. Watu oh. Gunung watu. Lah nek sing demo gunung terus sapa sing mudhun? Mbah Marijan. Wis lewat, Bro. Mbah Marijan wis berangkat dhisik, wis petukan Mbah Surip no kono. Serokok-rokokan ngono. Halo, Mbah. Halo. Jadi Mbah Marijan, aku susah mikir nih gunung dong meledos. Mbah Surip ngomong, tenang Mbah, pengen rono, tak gendong. Tur, nyuntuh iwak segoro. Iwak segoro niku najan dikum banyu asin tahun-tahunan ning mboten katut asin. Padahal dikum banyu asin bertahun-tahun ning kok ora katut asin, ora dadi asin. Mergo apa? Mergo iwake urip. Dongke, kalau zaman kini imane urip, wes to dikai pengaruh kaya apa, rakenggu, wes nang ya, gawe yo pabrik minuman keras yang merke api-api, rakudu, urip kok imane, wes gawe yo tempat karaoke yang paling spesial, rakudu aku, imane urip, wes gawe yo tempat perjudian, no sekitar lingkunganku, rakudu. Rang efek rata pengaruh atine urip imane urip. Wes gawe tempat prostitusi. Wedokane ayu-ayu. Ya nek kuwi mbuh. Maksude mbuh ya ora kudu kenggo. Nek urip. Lah iwak kok mati? Ya karo diapake to. Diuyahi ya dadi asin. Dilomboki ya dadi pedes. Dibakar sujeni dadi iwak panggang, sambelke dadi pecel. Wong nek atine mati ngene, gampang katut. Pengajian gruduk budal. Mari ngene ana tayub ya gruduk budal. Enten mboten sing model ngoten niku? Bojomu ya ngono? Ya Allah. Aja kaya godhong garing nggih. Pesen kula, aja kaya godhong garing. Godhong garing niku bahasa Inggrisnya the claras. Godhong garing niku gampang dikelumpukke, disapone yang ngelumpuk. Tapi suarane mesti kemeresek. Kaya ngene iki dijak ngelumpuk pengajian, ngelumpuk ning yo kemeresek. Wong isih ana sing ngrasani nganggo kudung putih. Tur angel ditaleni, dikumpulke gampang, tapi ditaleni remuk niku godhong garing. Nah, penting memperkuat akidah, mumpun ngantos kula panjenengan salah. Zaman ini kados ngaten menika. Hati-hati, Bapak-Ibu para jamaah. Media sosial makin gila. Memancing opini, bahkan bisa mencuci otak kula panjenengan sedaya. Hoi. Hoi. Lho, nggih. Saiki lu wangel bedakne kiai karo dukun. Lah wong tim pemburu hantu e jubahe kaya Batman. Serbane yo gedhe-gedhe ombo-ombo. Dadi bedakno antara kiai karo tim pemburu hantu angel saiki. Mulane kudu cerdas nggih, sampean kudu cerdas. Hoi. Emas iki pancen umume rupane kuning. Tapi gak kabeh sing rupane kuning niku emas. Lah nek angger rupane kuning emas, berarti sampean isuk-isukno WC kae lak ngetokke emas. Paham mboten? Uyah niku umume asin, tapi gak kabeh sing asin niku umbelmu yo asin, keringetmu yo asin. Kiai niku umume nganggo surban, tapi gak kabeh sing surbanan niku ulama niku umume nganggo surban, tapi gak kabeh sing surbanan niku ulama. Anggitmu angger ndase diubel-ubel gombal ulama. Nanti mau diubel-ubel gombal no pasar akeh to tukang sunggi. Wong sampeyan nek ape ngedos yo mbok ubel-ubel gombal ngono ndasmu. Lha saiki hati-hati media sosial niku lho, ngapunten-ngapunten nggih. Kula samani padha, padha wong bodhone. nyontok ulama aja nganti keliru. Jangan terpancing dengan atribut. Saiki kok ana ulama atribut. Ana ulama yang suka bikin ribut. Tapi ngakune ulama. Cape lho wis kadung kena cap, mbok ora digatekke kok. Ana sing mek atribut, ana sing suka ribut. Ayo ta rek, ana sing suka menghasut bahkan. Ngapunten ngapunten. Lah nek ulama sejati niku sing ahli tahajud, ahli sujud. Sampeyan aja gampang terpengaruh. Akidah kudu mantep. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana pangeran sing hak disembah lan ditaati kejaba mung Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah namung dateng Allah, nyuwun pitulungan nggih namung dateng Gusti Allah. Nah, Muhammadur Rasulullah meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Penutup para nabi, pungkasane para rasul. Sakbadane Nabi Muhammad pun boten wonten nabi melih. Sinten mawon sing ngaku-ngaku dadi nabi, wajib ditolak, diingkari, gak oleh dipercaya. Oh jenggote dawa, dawa ya wis, ambek jenggote 59 meter ya biyene. Jubahe amba biyene, iso miber ya ben. Halo. Indonesia iki wis mblenger. Diapusi. Lho aneh niku lho. Pengikute iki nggih wonten wae. Wis nyoto-nyoto kabeh kiai leh nerangke ngaji badane Nabi Muhammad pun mboten bakal wonten nabi melih. Ngono kuwi ana ngaku dadi nabi iki ana sing ngandel. Yo duwe pengikut. La haula wala quwata illa billah. Nggih kersane antisipasi nggih kula emutke melih. Sian niku enten ngaku dadi nabi jenenge Ahmad Musaddiq. Guru olahraga. Niki dadi nabi tenan umate omuk dijak pencolotan. Ngakune nrimo wahyu nang Bogor. Aku yo mikir, lha nyapa malaikat Jibril blakrakan tekan Bogor. Kowe nang puncak apa piye? Wis tangkep karo polisi. Penjara tang taun. Mbah wis metu mbah urung tang ngurusi. Bar niku ana maneh ngaku dadi nabi wong Bandung jenenge Suyuti. Penggaweane apa? Tukang cukur. Ya Allah, ya Allah. Terus ana wong wedok kae, Lia Eden, ngaku dadi malaikat Jibril. Tangkep ambek polisi yang sesat, menyesatkan. Tangkep ambek polisi di penjara. Jadi polisi Indonesia ku hebat yo, gak mek teroris tok sing ditangkep. Malaikat Jibril iso ditangkep. Ndonga mawon muga-muga dilongkas sing ketangkap malaikat Israel. Sing gregetno perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ana agama nyar jenenge agama Jasun. Jawa Sunda. Sing dadi nabine jenenge Tugimin. Lah wong jeneng ngono kok dadi nabi, wong dadi kiai gak sangar blas kok. Misale dadi kiai nek diundang ceramah, MC niki yo bingung. Acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Gak sangar blas. Sholawatan bareng ya gak karu-karuan. Ini sholawatan kan enak. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Enak. Lah sing iki mau. Ya Habibi ya Tugimin. Tidak karu-karuan. Ramai lo urun kakek cangkem wong-wong. Pun. Ini ku nomor setunggal. Ibadahipun Kanjeng Nabi. Nah, kalau sampean saat ini kudu ben iso semangat lah ibadah. Ayo penyakitnya niki diberantas. Kula sampean niki enggak ada penyakit sing meh padha. Umum iki. Termasuk wong dong prau. Ini dia penyakit jenenge kudis, kurap, kutil, kusta. Kadas bareng. Tak baleni. Rata-rata do duwe penyakit kudis, kurap, kutil, kusta. Sebabe apa? Kuman. Kudis kurang disiplin. Kurap kurang rapi. Kutil kurang teliti. Kusta rakus harta. Lah penyakit-penyakit niku sumbere apa? Kuman, kurang iman. Angel lho nggih kata-kata ngene iki. Mulane larang. Jadi pengen murah ya aja ngundang aku. Ya ketua RT-mu iki kok ngenen ceramah dhewe kok. Kudis kurang disiplin. Padahal ajaran Islam itu ajaran kedisiplinan. Syahadat itu disiplin akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidahe kudu sing disiplin. Salat itu mengajarkan kepada kita tentang disiplin waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tepat waktu, diajari disiplin. Zakat itu mengajarkan kepada kita disiplin harta. Puasa, disiplin makan minum. Walaupun makanan sendiri, minuman sendiri, halal. Tapi gak sembarangan untuk didahar, untuk diunjuk. Yen durung waktune. Allahumma shalli ala Muhammad. Sate, monggo, tapi ngenteni maghrib. Ayo tolong jawab. Sate, monggo, ning ngenteni. Sing semangat, sing semangat. Rawon, monggo, kena, ning kudu ngenteni. Soto nggih kenging monggo ning kudu ngenteni. Es degan, es campur monggo ning kudu ngenteni. Bojone dhewe ya halal monggo ning kudu ngenteni. Traweh susu ae. Wis sing putih-putih ora usah mikir kancamu, mbok keselempitno kono ya biyene. Nyapa kok kowe nek wis ngadeg ngene kabeh do ngingeti sampean kok. Wis to biyene teko keri yo nyelempit-nyelempit nang ndi kono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruske mboten? Haji mengajarkan pada kita disiplin hati. Loh. Niki kudis. Nomor loro kurap. Kurang rapi kula panjenengan. Umum niki penyakit niki. Kurang rapi. Soal kerapian kula samani kalah karo agama liya. Ngapunten ngapunten nggih. Masjid karo gereja luweh rapi-rapi gereja, luweh wangi-wangi gereja. Kita punya rumah sakit Islam, tapi penataannya kalah rapi dengan rumah sakit yang tidak Islam. Sehingga banyak rumah sakit Islam berubah menjadi rumah Islam sakit. Lho ngapunten deloken sekolah-sekolah sing standar internasional, bertaraf internasional, sing boarding school, boarding school. Bandingno karo madrasah. Ta banyak madrasah-madrasah diniyah TPQ, tapi modele ya la ya mutu wala yahya, tidak bermutu soalnya kurang biaya, Pak Camat. Hei. Kita itu banyak trik tapi sedikit action. Kita kaya teori tapi miskin pengamalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba sing duwe an-nadzafatu minal iman niku Islam. Nggih mboten? An-nadzafatu minal. Ayo toh an-nadzafatu minal. Kebersihan itu bagian dari iman. Niku sing gadah wong Islam. Lah sak donya iki negara sing umat Islame paling besar Indo. Tapi praktek ya coba. Delok. Di dunia ini kota manakah yang mendapatkan predikat kota terbersih di dunia? Ternyata Tokyo, Jepang. Nah, kota manakah yang paling kumuh dan menjadi langganan banjir? Jakarta niku terkenal langganan banjir lek nang donya. Saman ngandelo ae, saman ora kenal nduk, ora tau keliling donya ndi-ndi. Uremu yang ngutek nang kene ae. Loh. Kita punya arroshi wal murtasi finnar yang nyuap, yang disuap, masuk neraka. Tapi negara yang paling bebas dari korupsi itu Cina, Tiongkok. Berani korupsi, berani mati. Koruptor disediakan peti mati. Masih yang meraktekno malah kono. negara paling aman dari tindak kriminal, tindak kejahatan, paling aman dari maling itu satu Belanda, dua Selandia Baru. Ning London iku Bu. Waman man man man man. Saking amane gak ono maling. Ada 5 penjara di Belanda itu dijual soalnya gak ada penghuninya. 26 penjara disewakan ke negara tetangga sing gudange maling. Nenten kanca niku ten ngene Londo, teko stasiun naik kereta. Ya mesti naik kereta ke stasiun masuk ke gerdu. Cek sampai tujuan 4 jam. Begitu nyampe berarti nelpon gerayangi sak lho, HP sak dompete lho ketinggalan ning nggone stasiun. Balik karena isine surat-surat penting. Balik petang jam meleh, 8 jam. Subhanallah. Ngoten niku dompet sak HP-ne wutuh ning kono. Ana tulisan cara kene, sapa sing rumangsa duwe iki jubuken. Coba kuwi misale dompet karo HP iki no gerdu dong prau. Halo. Ngapunten, saiki sampean tak tekoki. Mesti kabeh iso jawab, kudu kompak, kudu banter. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Loh, ya. Padahal masjid itu rumah Allah. Allah Maha melihat. Sampean yakin loh. Tapi kowe kok gelek nyolong sandal masjid. Ya Allah, ya Allah. Malah isin. Nek mbahas ngene iki lho malah isin. Kurap kurang rapi. Kutil kurang teliti. Nek apa-apa lho kurang teliti, makanya kalah karo liyane. Kula sampeyan modele kurang teliti. Wis tak terangno kapan-kapan waktune mboten nyekapi iki. Lah sing umum maneh iki kusta, rakus harta. Sampai gara-gara pembagian warisan nih karo dulur ming kacek sakilan nih lo gak tekoan pirang-pirang tahun enten apa mboten alhamdulillah wong yang melok jawab ngono pun sing nomor kalih napa sing kedah dicontoh saking Kanjeng Nabi akidah Allahumma sholli ala Muhammad nek wong pun kula aturke ahlus sunnah wal taniki mulai usum maneh. Maulid dipitah-tahno. Yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan dipitah-pitahke. Katik semboyane, mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Aku yang guyu. Ya kowe balik-balik. Wong kene ket biyen ora ana dina ndi wis nyekeli Qur'an, nyekeli Sunnah kok mbok kon balik to blok-blok. Bukan kembali kemana wong kita tidak kemana-mana. Kita itu mulai dulu ya pegangannya Quran dan Sunnah. Lho kok diajak kembali wong kene gak tau nyingkrih, gak tau minggat tok. Ya kuwe-kuwe sing kudune bali. Tujuannya apa ngono ku karepe? Karepe iki satu, biar umat itu lupa dengan sejarah. Maulid bid'ah, wis ben gak maulitan, gak roh sejarahe Kanjeng Nabi. Nek kula simpel jawaban kula. Uang nek seneng maulidan mesti uang api. Alhamdulillah, Pandan Ramil sampai hari ini dereng nate kejadian tawuran jamaah maulid Nabi. Terus mulai pengajian terus omai uang dibentongi kocone pecah kabeh ngenten iki dereng nate. Dan insya Allah gak bakal terjadi. Nah kula simpel, Kanjeng Nabi nalika dilahirke malaikat sami seneng, setan-setan itu geting. Nah, makanya saiki lek ono peringatan Maulid Nabi, wong kok seneng berarti bolone malaikat. Biyen Kanjeng Nabi lahir, malaikat seneng, setan geting. Makanya ono peringatan Maulid Nabi, wong kok seneng berarti bolone malaikat. Lho ono peringatan Maulid Nabi, wong kok gak seneng berarti bolone wis ngono ae. Ngono kok angel-angel. Lucu maneh iku. Tahlil haram syirik bid'ah harus diberantas. Aku yang jawab, ngipi gue. Lo na Indonesia aku arep berantas tahlil ngipi. Ribuan pondok pesantren di Indonesia, jutaan santrinya semua diajarkan tentang tahlilan. Lo kok arep mbok berantas ngipi gue. Bolomu lo piro? Tahlilan wis mendarah mendaging. Itu ajaran mulia. Pondok pesantren yang Indonesia itu ribuan. Santrine jutaan, ratusan juta. Kok wabeh diulangi tahlilan. Lho kok kate diberantas lho. Ngipi. Mbah gak paham sampean dijak ngomong model ngene. Mulane Islam dan Indonesia ini Islam paling hebat. Sak donya yang penyebaran Islamnya tanpa perang, tanpa kekerasan, Indonesia. Mulane titeni omonganku. Pada akhirnya nanti Islam di Indonesia ini akan menjadi mercusuar peradaban dunia. Wong Islam sak donya iki akhire engko pengen nyuntuh Islam Indonesia. Kowe ora tepuk tangan belas to. Telat. Wah, aku wis semangat malah ra sida ya. Perkara kowe duweh tak modele. Lucu to. Nyapa sih masjid kok nganggo dipasangi beduk, zaman wis modern koyo ngene kok bedak-beduk. Bid'ah kuwi, bid'ah kuwi. Aku yang ngomong, ngene lho, Bro. Lah zaman kok ngerti nek beduk kuwi bid'ah? Jarene. Nek tak omongi lah wong ngajimu lah kek tekan kitab Fathul Jarini. Paling dhuwure kitab sing mbok jiok Raudhatul WhatsApp. Gurumu Syekh Google radhiyallahu anhu. Gampang menbid'ah-bid'ahke. Beduk kuwi dudu agama, kuwi budaya. Beduk kuwi dudu panggilan untuk salat. Kuwi meng tanda masuk waktu salat ngono ae. Panggilane ya panggah azan. Dadi sampean ngandani manjing waktu salat umpama ora nganggo beduk, ya ora apa-apa we nang bengak-bengok keliling desa. Weh wis maghrib, wis maghrib. Weh maghrib, maghrib, maghrib. Kenek. Lah para wali niku pinter, cerdas, bijaksana. Wis ben wong sak kampung ngerti kabeh lek wis manjing waktu salat, dikeki tondo, sekali pukul tung tung tung tung tung. Wong sak desa lek krungu kabeh, lho wis manjing. Anggitmu wali-wali iki goblok ngono to piye? Kuwi budaya. Selama tidak menyimpang dari akidah, enggak bertentangan dengan syariat, enggak ono hukum sing ngelarang, ayo golekno aku. Wa tuhramu lan den haramaken apa al beduku beduk golekno. Golek eneng. Beduk sak masjid sak Indonesia tak coplokane kabeh. Ngono iki perkaraanmu. Halo. Paham napa mboten? Lha niki mergo cerdase wali songo biyen leh nyiarne agama. Dadi budaya. Lah nek sampean ora seneng beduk mbok nyopoti kabeh. Sepeda motor ya budaya. Dol tukokno unta. Wong Kanjeng Nabi biyen nitih unta. HP sing mbok tekeli wereng kuwi budaya kuwi. Dolen ganti umplung cencang benang nek omong-omongan nganggo umplung. Ayo ayo ayo jaga kebersamaan. Boleh berbeda. Hoi. Tapi perbedaan itu harus saling menguatkan. Prinsipe kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Dikongkong dadi koyok tangan. Tangane kula sampean kalih, sami napa beda? Beda napa sami? Beda wong kiwa mbek tengen kok. Kok iso padha sing ngomong padha paling tangane kiwa karo paling. Tangane zaman loro niku lho padha napa beda? Beda kiwa karo beda. Beda. Tapi mau kerjasama, saling pengertian. Kerjasama, saling pengertian, mboten iren kemiren, rukun, ngerti fungsi dan tugas masing-masing. Kapan tangan sing kiwa gatelen, tangan tengen ra usah diperintah ngukur kruk kruk kruk. Kruk. Ora usah ngomong ngentengen aku gatel. Ukur ora usah, pokoke kapan tangan kiwa kok krasa gatel, sing tengen iki le otomatis merasakan derita saudaranya. Walaupun berbeda, ya wis tak kukure kruk kruk kruk. Giliran tangan tengen sing gatel, tangan kiwa ora usah dikongkon, ya genten tak kukur. Lah nek padha gatele kukur-kukuran. Yo ra iren kemiren. tangan tengen ini bagian apa? Salaman, tangan tengen, tanda tangan, tangan tengen nompo duit, tangan tengen dada, tangan tengen manggak ke tamu, tangan tengen bagian nompo duit ya tangan tengen. Tangan kiwa ngono ku sadar, aku gak iri, aku ngerti tugasku bagian kebersihan. Wong aku seksi kebersihan, nyapo aku iri. Tapi tangan tengen yang pengerten. Wo, aja sedih wo tangan kiwa. Aku nek nompo duit engko tak tukokke jam sing nganggo kuwe lho. Tukokke cincin sing nganggo ya kuwe. Ngono lho maksude. Nah, aku loro iki soalnya. Kowe kok neliti apa-apaku ngono model. Itu tangan, aja kaya kuping. Kuping itu parek. Tapi mboten nanti kepanggih. Dekat tapi enggak pernah ketemu, enggak sopo-sopoan. Nah, kuping kiwa gatel, sing tengen ra ngurusi. Ambok kowe cureken ya ben. Cukil watumu kebek aku ya ra ngurusi. Erek tapi ra tau ketemu. Tur sifate iri, meri nek tengen dinggone anting, sing kiwa ya kudu njaluk dinggone. Tur padha. Nah tengen nganggo gedhe ning kiwa dinggone cuwilik ya emoh ndekne. Woi. Nom. Lho iki lho wis sak jam setengah. Teng nomor telu napa sing kedah kita contoh akhlakipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lawan pun matur Kanjeng Nabi niku mboten gadah dosa. Ning istighfare bentinten mboten nate kirang ping 100. Nek ibadah dalu ngantos sukunipun abuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale napa, Bapak Ibu? Kita semua ini di dunia statusnya adalah perantau. Napa, Bu? Kowe sakjane ngerti apa ta? Baleni, baleni. Kita di dunia ini statusnya sebagai perantau. Napa? Mboten penduduk asli. Kula sampean ning donya ini perantau. Suatu saat pasti pulang. Halo. Perantau. Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia disebut berpulang ke rahmatullah. Kenapa berpulang? Sebab merantaunya sudah selesai. Namanya perantau mesti mikir pulang. Enggak boleh tinggal seterusnya, tinggal selamanya. Perantau kok enggak mikirin pulang, itu namanya perantau oon. Kita ini kan perantau. Dulu merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Kemudian merantau lagi di alam arwah. Terus merantau di alam rahim. Nah, di alam rahim ini lebu, Masya Allah. Wajib kita menghargai, menghormati, mengenang jasa ibu ketika kita berada di alam rahim, di alam kandungan. Dan yang menggembol, membelending itu adalah ibu. Rekosone Masya Allah. Nembe hamil, hamil nom ngoten niku. Muntah mboten medal napa-napane. Ya lek karuan metu, lara ning lega. Ini muntah kering. Ndak metu apa-apane. Lha muntah niku lara ning nek medal biar lega. Lha niki mboten medal napa-napane. Pemane pas ngidam. Lah ngidam niku sing di kepingini ya sing ora wayahe. Wayah pelem dikeki pelem moh malah njaluk aspal. Wong idam ku aneh-aneh. Mosok tengah wengi kok pengen ngrayangi ndas. Ndase sepur pisan. Mambu duren mutah, mambu minyak wangi mendem, mambu kelek malah seneng. Dusel-duselno keleke sing lanang. Terus kehamilan itu makin besar, makin besar, makin besar, makin berat, makin berat, makin berat, makin berat. Makku, makmu, mak kita semua mundak degek, mundak degek, mundak degek, mundak degek. rekoso game lumah hampek, game mereng sesek, game murep malah remek jejal. Saatnya melahirkan, masya Allah, sewu lorong lumpuk dari siji. Kak loro piye, melebune patang gram, metune patang kilo. Iki ngono sing naker iki engko. Lha wong sing metu patang kilo padahal kok dalane. Melahirkan itu antara keringat air mata dan darah. Pilihannya cuma dua, kalau enggak hidup ya mati. Kaya dikelontok daging sak kulite. Pane. Bapak iki ketoke ya susah dadek. Tapi rokokan. Ya Allah. Ketika kita sudah lahir, tersenyum memandang kita, padahal masih bersimbah dalah, bermandi peluh, bercucuran air mata, tapi air mata bahagia, bersimbah darah, bermandi peluh, bersimbah air mata. Seneng, ya Allah. Setelah itu, kita itu enggak pernah nyeneng no ibu, enggak pernah isine mau nyusah notok. Ibu turun nembeng gayer diluk ya. Hoe hoe hoe. Nek gak dijejeli pentil ya moh meneng. Ibu enak-enak mangan, kita dipangku ya prokotok-tok-tok-tok-tok. Marahkah ibu kita? Enggak. Anake pinter e. Ibuke mam ditambahi vitamin. Teleke lho dianggap vitamin. Dikudang dengan penuh kasih sayang. Anak ganteng, anak ganteng. Padahal ireng korengen. Anak ganteng, anak ganteng. Duh. Saman kate bales, ape bales sampe opo saman. Kate mbok bayar sampe opo. Jasane ibu model ngunungin. Arep saman bayar nganggu opo. Gak kira iso. Kaget ya bian. Mulane wani karo ibu nyusah ke ibu ngelarak ke ibu kewalat donya akhirat. Lanang-lanang ngrungokno gara-gara bojomu kowe ngelarak ke ibumu. Kudu penting ibumu karo bojomu. Lho. Bojo ana surate, ibu ora ana surate. Mulane ana mantan istri tapi enggak ada mantan ibu itu enggak ada. Hoi. Hoi. Wes, gak rampung-rampung kembahas. Matur-matur merantau meneh ning alam donya iki. Bar ngono kok ana merantau ning jenenge alam kubur. Nate pireng nggih alam kubur nggih? Masa jenengan mboten pengen jalan-jalan mriko? Lah sak pira suwene leh merantau ning donya? Tergantung. Ana sing suwe 950 taun. Kaya Nabi Nuh. Niku lek merantau ning donya 950 taun. Ngene Kanjeng Nabi minangka dados contoh umatipun. Kanjeng Nabi pinten taun? 73. Mula sing sakniki umure wis 72 taun, 11 wulan punjul 29 dina. Ya ora kok siap-siap ngono. Maksudku berarti sedina engkas 73 taun, ngono lho. Mbah sing klambine putih-putih panitia ki untak untuket mangkat. Jian-jian. Iya, klambine manyar. Ngurung lunas ngono wae. Dilanjut mboten? Nah, pun. Niki kula nggih, kula dhewe niki. Jur. Kula niki umpama kok kepengin mlebu swarga, njagake amal kula, njagake ibadah kula. Demi Allah, harapane ku tipi. Umpama kula niki pengen mlebu swarga kok jagano ganjaran, jagano ibadah, jagano amal. Kemungkinannya itu kecil. Soalnya kula ngerti salat kula sak pira. Kula ngerti poso kula sak pira. Kula ngerti sedekah kula sak pira. Sing paling ngerti nggih kula. Lah ku nulung cah yatim sak pira. Lek ku tahajud piro, lek ku maca Quran piro, zikirku piro, kula ngerti. Lha terus maksiatku apa ae, aku ya ngerti. Dosaku sak piro, aku sing paling ngerti. Makane jujur kok umpama pengen mlebu swarga njagakno amal, njagakno ibadahku kemungkinane kula ngerti sak pinten katahe kesalahan kula, dosa kula, maksiat sing kula lakoni. Lha kula terus mikir, Nabi Adam niku pun ten gene swarga. gara-gara salah sepisan mangan buah khuldi ditokke ambek Gusti Allah, padahal wis nang swarga niku mengelakoni salah sepisan ditokke teko swarga. Lah kula sampean ki salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Ya Allah. Jauh panggang daripada api. Ngapunten ngapunten. Pikir to. Nabi Adam niku mpunten suwarga meng gara-gara salah siji tok. Tok ge. Kula sampean salahe sak pirang-pirang kok pengen mlebu. Wong sing wis nang jero gara-gara salah sepisan iki tok ge. Ngono malah guyu. Untunge kula sampean duwe pangeran kok Gusti. Allah itu tidak maha pendendam. Allah maha ramah sekaligus maha rahmah, penuh kasih sayang. Hei wong dong prau, aku ngerti dosamu akeh. Tapi kawelasanku luwih akeh. Hei wong dong prau, aku ngerti kesalahanmu, maksiatmu, dosamu gede-gede, tapi pangapuraku luwih gede. Maka hai masyarakat Kedung Prau, kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau engkau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Ngerti pora tidak ngomong model ngene iki. Gusti Allah ini orang mau pendendam. Mau Allah mau pendendam, lara wong kene. Ana wong lanang kok nginceng wong adus langsung matane kero. Nginceng neh picek. Ana wong wedok kok ngrasani kiai langsung ilat lambe sak intil-intile merotoli. Umpama kowe wong lanang kok nablek bokonge wong wedok langsung kiting ciker. Zina kono ane langsung puklek. Ora ngono. Mbok sak pira akeh dosamu leh kowe istighfar taubat diterima ambek Gusti Allah. Untunge kula sampean duwe pangeran Gusti. Jadi demi Allah, kula Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Lurah kabeh sing rawuh ten mriki, lamun iso mlebu swarga, kuwi ora mergo amal, ora mergo ibadah, ora mergo ganjaran, ning mergo kawelasane Gusti. Nomor kalih, untung kula sampean duwe nabi kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing gadahi syafaatul uzma. Leh kula panjenengan purun nurut mulyake bakal untuk syafaate Kanjeng Nabi ditulungi dening Kanjeng Nabi. Mula hormat maulid ngenten iki dalam rangka meningkatkan mahabbah, kecintaan kula panjenengan dateng Kanjeng Nabi ben kula panjenengan ya dicintai dening Kanjeng Nabi. Muga-muga wonten manfaatipun. Apa kok sampai rampung sak jam 40 menit lagi nyai nyuwun waktu kagem infak. Lemang sing kira apa? Rodok suwe, iki lho wis sak jam 45 menit, wis meh 2 jam padha karo ceramah iki ya loro. Monggo panitia cepet keliling, panitia cepet keliling. Ayo kanca-kanca, grup hadroh, ibu empun bubar rumiyin. Kula dongake ten kene majelis mulya ngeten iki sing maringi infak pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Termasuk tiang-tiang engkang dipun welasi, dipun rahmati dening Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fadli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa af'ali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yen ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.